Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surat An-Nahl ayat 77. Kajian yang mengasyikkan, kajian yang merindukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Pemberi Rezeki, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan satu sifatnya dalam ayat ini, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita mengetahui Allah memiliki, Allah mengetahui yang gaib, maka hidup orang yang beriman ini menjadi tambah bahagia. Karena apa? Karena yang mengetahui yang gaib itu adalah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kepadanya dia memohon, dan Tuhan yang kepadanya dia meminta. Tentu saja ini menambah kebahagiaan. Karena apa? Pengetahuan Allah tidak saja terbatas di bumi, tetapi di langit yang begitu banyak dia juga mengetahui. Jadi kita bahagia karena apa? Karena ketika kita memohon kepada Allah tentang kebaikan, Allah mengetahui kapan masanya kebaikan itu akan diturunkan kepada kita. Ada satu kisah, seseorang anak mengimpikan mobil balap ketika dia dapat tamat dari wisuda. Dan itu tidaklah mahal bagi ayahnya yang konglomerat. Dan ketika wisuda telah terlaksana, anak tersebut pun berharap ayahnya memberikan mobil balap tersebut. Namun begitu terkejutnya anak tersebut, ayahnya hanya memberikan satu kotak kecil yang di dalamnya berisikan kitab suci. Anak tersebut marah dan akhirnya meninggalkan orang tuanya dan bekerja di luar tanpa menghiraukan orang tuanya yang memberikan kitab suci tadi. Ringkas cerita, orang tuanya wafat dan anak tadi harus mengurus prosesi wafat ayahnya. Dia kembali ke rumah itu dan menemukan kitab suci itu masih ada di atas meja ruang tamu, tempat terakhir kali dia keluar dari rumah itu. Dan ketika dia melihat, dia bolak-balik kitab suci itu, ternyata di halaman terakhir dari kitab suci itu dia menemukan kunci mobil. Dan di situ ada surat yang tertulis atas nama dirinya, dan di dalam kunci, di dalam surat itu ditulis sudah dibayar lunas. Beginilah manusia yang kurang sabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memahami bahwa Allah mengetahui yang gaib, sehingga dia berburuk sangka dengan Allah, sebagaimana anak tadi berburuk sangka dengan orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya hanya memberikan kitab suci, tidak disangka di balik kitab suci ada kunci mobil yang dia bisa mengambilnya setelah dia menamatkan kitab suci itu, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walillahi ghaibus samawati wal ard mengajarkan kepada kita, berbaik sangkalah kepada Allah, karena yang gaib yang diatur oleh Allah semuanya demi kebaikan kita. Kalau memang sudah datang masanya untuk mewujudkan kebaikan itu, illa kalamhil basar, sangat mudah bagi Allah. Tidak saja pesan ini untuk terkait di hari kiamat yang akan datang begitu cepat, apa yang kita inginkan dari doa-doa yang kita panjatkan terasa begitu menyakitkan karena tidak dikabulkan, bahwa sebenarnya ada hal gaib yang ingin diwujudkan Allah lebih baik apabila doa itu dikabulkan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, bagaimana kita mensikapi bahwa Allah Maha mengetahui yang gaib dalam kehidupan nyata dan sehari-hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, satu pertanyaan mengawali pembicaraan kita, kelanjutannya ini adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan hal-hal yang gaib dan tidak membukakan semuanya kepada manusia? Ini jawabannya tentu merupakan satu hal yang patut untuk kita perhatikan secara lebih baik lagi, bahwa ada rahasia kenapa masih banyak hal-hal yang gaib yang tidak bisa dideteksi oleh manusia, diketahui oleh manusia, dan pada akhirnya itu hanya pengetahuan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orang tidak tahu kiamat itu kapan datangnya. Walaupun ada prediksi kiamat itu akan datang sekian ratus tahun lagi, ya, dengan tanda-tanda alam seperti ini, tapi tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak tahu kapan itu bisa terjadi, kapan harinya dan sebagainya. Kenapa hal ini masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jawabannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada kita dan sekaligus penyadaran bahwa memang kita ini adalah manusia makhluk yang lemah. Dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kecerdasan pikiran, ternyata ada hal-hal yang memang tidak sanggup untuk diketahui oleh manusia. Ketika seseorang mengetahui akan kelemahan dirinya dan dia mengetahui bahwa hanya Tuhannyalah yang satu-satunya mengetahui hal tersebut, maka dia akan tunduk kepada pengetahuan dan kekuasaan Tuhannya. Ya, anta a'lamu bihi minni, engkau lebih mengetahui daripadaku wahai Tuhanku, aku menyerahkan diri kepadamu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam ketika dia mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan agar engkau selalu memberikan kepadaku segala kebaikan, dan aku sangat membutuhkan itu. Ada rasa penyerahan diri, ada ketundukan yang berlanjut dari rasa ketidakkemampuan kita terhadap apa yang diketahui oleh pencipta. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini dan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa sebenarnya yang gaib itu ada yang sifatnya hanya diketahui oleh Allah, ada yang sifatnya temporal, satu saat itu akan diketahui oleh manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuannya atau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika gaib, ya, sesuatu yang belum diketahui oleh manusia, itu sebenarnya merupakan tantangan, motivasi kepada manusia untuk melakukan percobaan, melakukan penelitian, melakukan berbagai cara dan usaha untuk menemukan hal-hal yang masih rahasia yang belum diketahuinya. Ketika orang menemukan teropong bintang, orang menganggap bahwa hanya apa yang bisa dilihat oleh teropong itu saja yang nampak. Banyak hal-hal yang baru yang bisa dilihat dengan melalui teropong bintang. Tetapi ternyata masih banyak planet-planet lain yang jauh, ya, yang belum bisa dideteksi oleh teropong bintang itu. Dan akhirnya manusia mengakui bahwa memang masih memiliki kemampuan terbatas, dan ini memacu semangat untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, tidak hanya meletakkan teropong bintang itu di bumi saja, tapi juga bagaimana mereka mengirim pesawat ke luar angkasa untuk meneliti lebih jauh mana planet-planet yang masih belum ditemukan, mana galaksi-galaksi yang masih belum diketahui. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor untuk memotivasi manusia, ya, kenapa hal gaib itu disembunyikan oleh Allah, untuk memotivasi manusia agar berusaha dan menemukan hal-hal yang masih belum diketahuinya, dan juga sebagai pengajaran kepada manusia untuk menyerahkan diri dan menundukkan diri kepada Sang Pencipta yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna. Oleh karena itulah, benarlah ketika seseorang berada dalam kondisi menyerah, dia kemudian mengatakan lillahi ghaibu samawati wal ard, tetap yang memiliki pengetahuan yang gaib itu adalah Allah, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Perdana, ada kepasrahan. Ada satu kisah yang menarik juga di antara orang yang ingin terbang bersama pesawat Challenger buatan NASA. Ada seorang guru yang dites dan dia memang bukan antariksawan, tapi kalau lulus tes dia akan mengikuti latihan-latihan. Dari 43 ribu orang, akhirnya di tes seleksi pertama tinggal 1.000 orang. Dari 1.000 orang dikurangi lagi tinggal 100 orang. Dan dari 100 orang akhirnya tinggal diambil 1 orang. Rupanya guru tadi tidak termasuk dari tes tinggal 2 orang tadi, nama dia tidak masuk. Dia marah sekali dengan Tuhan dan dia sumpah serapah dengan Tuhan. Karena apa? Karena 4 seleksi sebelumnya dia yakin betul Tuhan berpihak kepada dia. Dia berdoa siang malam dan doa itu terkabul. Kenapa tes kelima dia tidak masuk dalam orang yang satu tadi? Dia marah. Dan ketika pesawat Challenger itu mau berangkat, dia masih marah dengan Tuhan. Walaupun ayahnya berkata, boleh jadi nak, ada rahasia di balik tidak dikabulkannya doamu. Dan ketika detik-detik pesawat itu mau terbang, hanya dalam hitungan 1 menit sekian detik, pesawat itu pun hancur. Dan dia berkata, inilah rahasia Tuhan tadi. Jadi, walillahi ghaibus samawati wal ard. Ketika doa kita tidak dikabulkan, dan ketika kita begitu pasrah, yakinlah ada hal yang luar biasa, kebaikan yang tersembunyi diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kebaikan menurut kita terkadang itu baik, tetapi bukan kebaikan hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada kerja-kerja yang besar yang lebih penting kita lakukan ketika kita berserah diri kepada Allah, karena kepasrahan itu adalah kebaikan hakiki di sisinya. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dapat kita ambil kesimpulan 3 poin penting. Biarlah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Untuk itu pesan pertama, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberi yang terbaik jika waktunya tiba. Dan yang ketiga, Allah maha kuasa untuk memberkati kita dan membahagiakan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.